Radio Data 107 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi biniamatihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Arsalahu Allahu baina yaday sa'ati basyiran wa nadhira. Wada'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahudahu bi ihsanin ila yamiddin wa ba'du. Faqad qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhalladhina amanu attaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar dakta dimanapun anda berada, yang mudah-mudahan setiap kita dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada malam hari ini kembali kita berjumpa dalam kajian berkenaan dengan masalah-masalah syar'i. Terutama di sini adalah kita sedang membahas tentang tema yang cukup penting ya, yaitu agar sholat kita makbul. Pada gilirannya pada malam hari ini kita masuk pada pembahasan yang berkenaan dengan masalah bersuci sesungguhnya, di mana bersuci ini adalah menentukan sah dan tidaknya sholat. Oleh karena itu harus dituntaskan pembahasannya, betapapun saya tidak berjanji ketuntasannya karena keterbatasan waktu tentunya. Rekan-rekan tadi manapun anda berada, saya ingin menyampaikan berkenaan dengan masalah mandi junub ini tentu dari tiga sisi saja. Pertama adalah apa sih yang menyebabkan kita harus mandi junub. Nah gitu. Jadi apa saja yang menyebabkan kita harus mandi dengan mandi yang disebut dengan mandi besar. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara yang benar dalam mandi besar ini. Dan yang ketiga adalah beberapa perkara yang harus kita juga jangkau, kita ketahui berkenaan dengan mandi junub ini. Mudah-mudahan tiga sub pokok bahasan ini akan bisa menghantarkan kita pada cara mandi ataupun mandi junub dengan benar sesuai sunnah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan dimanapun anda berada, pertama kali kita harus pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan mandi. Mandi di sini apa gitu? Secara bahasa para ulama mengartikan bahwa mandi itu maksudnya adalah menyeluruhkan air ke dalam seluruh tubuh kita, yakni meratakan bahwa air dibanjurkan, dialirkan ataupun disampaikan merata ke seluruh tubuh. Itu adalah namanya mandi. Tetapi secara syar'i tentu pengertian mandi seperti tadi itu adalah lebih spesifik lagi. Artinya adalah kata para ulama menggunakan air untuk digunakan sebagai bersuci pada badan dalam atau dengan melalui cara yang khusus. Artinya adalah bahwa membanjurkan, meratakan sampainya air ke seluruh tubuh kita melalui air yang suci dan mensucikan tentunya. Kemudian dengan niat menghilangkan hadas yang besar dari kita. Dan berikutnya adalah untuk menunaikan ibadah tertentu yang tentu mempersyaratkan adanya suci dari hadas dan najis. Nah, rekan-rekan dimanapun anda berada, pengertian ini adalah memberikan ruang lingkup kepada kita yang jelas bahwa mandi itu menggunakan air. Kemudian ada sebab yang harus dia melakukan mandi tersebut. Antara lain adalah misalnya ini karena dia adalah junub ataupun beberapa hal yang nanti akan kita jelaskan. Berikutnya ada cara, di mana caranya adalah dalam definisi tadi dijelaskan seluruh tubuh harus terkena oleh air dengan merata. Dan kemudian ada niatnya, karena niat adalah merupakan suatu hal yang menjadikan pembeda antara apakah dia ibadah atau bukan ibadah. Karena mandi di sini adalah bermakna ibadah, maka niat adalah menentukan. Oleh karena itu, mandi harus diniatkan untuk memang membersihkan, mensucikan dari hadas yang besar. Nah, tentu cara-cara semua ini adalah akan nanti kita bahas bersama, dan inilah yang dimaksud dengan pengertian mandi yang kita bahas pada malam hari ini. Jadi kalau saya simpulkan, mandi adalah membanjurkan air yang suci mensucikan ke seluruh tubuh kita dengan merata, kemudian dengan cara yang sesuai diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan niat untuk beribadah, dan itu adalah makna daripada mandi yang harus kita ketahui. Adapun tentang perkara-perkara yang menyebabkan kita harus mandi, maka saya landasi dari beberapa hadis berikut ini. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah, dan tentu ayatnya panjang, saya kutip di tengahnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Jika kalian junub, maka bersucilah. Dan bersuci dalam artian ini adalah mandi junub. Oleh karena itu, Allah mengatakan pada kita, Allah mengajarkan pada kita dan memerintahkan pada kita, jika kita junub, maka hendaknya kita bersuci. Dan bersuci dari junub itu adalah ternyata dengan mandi, sebagaimana akan kita temui di dalam penjelasan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap perkara ini. Juga bukan hanya itu, di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa taala juga demikian menjelaskan pada kita tentang masalah bahwa mandi junub itu diantaranya adalah dikarenakan oleh haid. Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Mereka bertanya kepadamu tentang wanita yang haid. Qul, katakan olehmu ya Muhammad, huwa adza. Haid itu adalah perkara yang termasuk menyakitkan atau perkara yang termasuk membuat tidak nyaman. Fa'tazilun nisa'a, maka dari itu jauhi, hindari wanita fil mahid, dalam keadaan haid. Wala taqrabuhunna, jangan kalian mendekati mereka. Mendekati di sini maksudnya adalah al-jima', hatta yathurna, sehingga si wanita tadi menjadi suci. Pensuci daripada haid itu yang dimaksud adalah hatta yaghtasilna, sehingga si wanita itu adalah bermandi, bersuci. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza tataharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jika si wanita itu sudah mandi, sudah bersuci, maka boleh kalian datangi sebagaimana yang Allah perintahkan kalian. Ini menunjukkan pada kita bahwa yang pertama adalah junub, yang kedua adalah haid. Di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, antara lain adalah juga Imam Al-Bukhari tentunya, bahwa melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Idza jalasa baina," yakni jalasa rajulu, jika seorang laki-laki jalasa baina syu'abi hal arba', thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seorang laki-laki telah duduk pada empat cabang wanita, kemudian dia bersungguh-sungguh terhadapnya, maka telah wajib mandi atasnya. Yang dimaksud dengan empat cabang itu adalah tentu dua kaki dan dua tangan. Nah, jika si wanita laki-laki itu berada di antara empat perkara ini, maka dia adalah telah wajib mandi. Di dalam hadis Muslim dijelaskan ada unsur tambahan bahwa kata beliau, wa in lam yunzil, betapapun dia tidak mengeluarkan, maksudnya tidak mengeluarkan mani. Nah, di dalam hadis yang lain bahwa melalui hadis Abu Musa al-Ash'ari, bahwa Rasulullah SAW mengatakan masul khitan, al-khitan, menyebabkan bahwa khitan bertemu khitan. Maksudnya adalah khitan laki-laki adalah az-zakar, dan khitan wanita adalah tentu kemaluan wanita. Apabila khitan dengan khitan bertemu, faqad wajabal ghuslu, maka dia telah wajib mandi. Tentu bersentuhnya dua kemaluan atau dua kelamin ini menyebabkan laki-laki dan wanita wajib mandi. Dan ini adalah menasakh ataupun menghapus hadis yang mengatakan bahwa al-ma'u minal ma'i. Innamal ma'u minal ma', bahwa air itu berasal dari air. Yang maksud adalah air yang pertama, yaitu air yang dipakai oleh kita untuk mandi, itu adalah minal ma, berasal dari air. Air yang kedua maksudnya air mani. Jadi apabila seseorang keluar mani, maka dia wajib untuk mandi. Jadi air yang kedua itu adalah dilakukan karena keluarnya mani ini. Nah, hadis ini dihapus oleh hadis ini, bahwa apabila idzal taqal khitanan faqad wajabal ghuslu. Jika khitan berdua itu adalah sudah bertemu, maka dia sudah wajib mandi. Anzala aw lam yunzil. Apakah dia mengeluarkan mani atau tidak mengeluarkan mani. Nah, rekan dakta dimanapun Anda berada, hal ini adalah juga dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain. Misalnya adalah tentang masalah haid. Masih tentang masalah haid. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa kata beliau, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza aqbalatil haidatu fada'i as-salata wa idza adbarat faghsili 'anki ad-dama wa salli. Rasulullah SAW memberikan pengajaran kepada istrinya, jika haid itu datang padamu, maka tinggalkanlah olehmu salat, dan jika si haid itu pergi, yakni maksudnya selesai dari haid, maka mandilah dan cucilah haid atau darah itu, kemudian sholatlah engkau. Dan ini adalah memberikan penjelasan kepada kita tentang bahwa haid adalah menyebabkan seseorang wajib mandi. Berikutnya adalah tentang hadis yang lain, yaitu tentang masalah bermimpi. Misalnya dalam hadis Ummu Salamah, beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna Allah la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Fahal alal mar'atil ghusl. Kata beliau Ummu Salamah, apakah wanita juga wajib mandi? Idzah talamat, jika dia bermimpi. Qala na'am. Kata Rasul, ya, wanita juga wajib mimpi kalau dia wanita wajib mandi apabila dia mimpi. Idza ra'atil ma, apabila melihat air. Faqalat Ummu Salamah. Ummu Salamah lalu bertanya lagi pada Rasul, wa tahtalimul mar'ah, apakah wanita itu adalah bermimpi dan kemudian mengeluarkan air? Faqala taribat yadak fima yushbihuha waladuha. Kata beliau lalu, akan seperti siapa anaknya jika dia mempunyai anak. Nah, Rasulullah SAW memberikan jawaban ini untuk menunjukkan pada kita bahwa apabila seseorang bermimpi, dan mimpi itu oleh kita dibahasakan dengan mimpi basah, maka mimpi basah itu pun adalah mewajibkan mandi. Tapi kalau mimpinya tidak basah, maka tidak wajib untuk mandi. Ini adalah termasuk juga dalil yang memberikan pada kita tentang apa saja yang membuat kita harus mandi. Di dalam hadis yang lain, Ali bin Abi Thalib mengisahkan tentang dirinya, bahwa kata beliau, kuntu rajulan madza'an, bahwa aku adalah orang yang mudah keluar madzi. Fasa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu aku bertanya pada Rasulullah SAW, faqala idza hadzafat faghtasil minal janabah wa idza lam takun hadzifan fala taghtasil. Kata beliau, jika si kemaluan laki-laki itu adalah mengeluarkan air, maka mandi junub. Tapi jika dia tidak, maka dia tidak mesti mandi junub. Ini menunjukkan bahwa keluarnya air mani adalah menyebabkan wajibnya mandi. Di dalam hadis Ali juga, tetapi menjelaskan perkara yang lain, yaitu melalui apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kata beliau bahwa anil madhi, tentang masalah al-madhi, kata beliau, fihil wudu, kata Rasulullah SAW, madhi itu hanya mengharuskan untuk berwudu. Wa fil mani, adapun tentang masalah mani, maka hendaknya mandi. Al-ghuslu. Jadi, ini adalah memberikan penjelasan pada kita tentang bahwa ada beberapa yang kemudian harus melakukan mandi apabila dia mengalaminya. Ada lagi, yaitu berkenaan dengan masalah haid. Di dalam hadis yang lain, bahwa Rasulullah SAW bersabda, وَتَنْتَذِرُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ. Wanita menunggu sampai dengan 40 hari tidak sholat, sehingga dia melihat bahwa darahnya sudah suci. Fa in balagat 40 yauman walam tarat tuhra faltaghtasil. Kalau sudah sampai 40 hari tetapi dia belum melihat suci, maka hendaknya dia bersuci. Dan ini adalah dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi melalui Abu Hurairah. Ada banyak lain, misalnya adalah tentang bahwa mandi akibat daripada seseorang kafir, apakah asli ataukah orang yang murtad dari Islam, juga dia adalah hendaknya mandi. Dan tentu apakah orang itu adalah dia kafir, misalnya kafir baru masuk Islam, maka Rasulullah SAW menyuruh orang itu untuk mandi. Atau muslim kemudian kafir, maka dia menjadi murtad, apa namanya istilahnya, dan dia pun apabila kembali bertobat maka dia harus mandi juga. Terakhir adalah orang yang meninggal. Apabila orang meninggal maka orang itu adalah memandikan mayat. Nah, orang yang meninggalnya tentu harus dimandikan. Dan orang yang memandikannya adalah sunnah untuk mandi. Jadi dua-duanya adalah mengharuskan untuk mandi. Oleh karena itu kalau disimpulkan para pendengar dan rekan dokter dimanapun Anda berada, bisa diringkas menjadi 6. Pertama adalah keluarnya mani, apakah dengan dari wanita atau perempuan, dari laki-laki atau perempuan. Kemudian kedua adalah bertemunya dua khitan, apakah keluar mani atau tidak. Kemudian orang yang kafir masuk Islam atau murtad masuk Islam kembali. Kemudian orang meninggal, kemudian haid dan nifas. Inilah yang menyebabkan orang harus mandi. Dan perhatikan tentu adalah semua ini adalah berlandaskan pada tuntunan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, kita masih bersama dengan Ustadz Ahmad Rafi'i tentang mandi junub edisi kajian hadis kita malam ini. Bismillahirrahmanirrahim, rekan dakta, berikutnya adalah kita lanjut dengan mengkaji apa yang disunnahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan mandi junub ini. Jangan sampai salah, karena tadi saya katakan bahwa mandi junub ini adalah termasuk menghilangkan hadas besar. Jadi apabila menghilangkan hadas besar, hadas kecil sudah otomatis hilang. Tetapi tidak sebaliknya, apabila kita berwudu maka dia adalah menghilangkan hadas kecil. Dan menghilangkan hadas kecil tidak menghilangkan hadas besar. Oleh karena itu sangat penting untuk difahami. Untuk hal ini saya ingin sampaikan kepada kita ada 3 hadis. Dan 3 hadis ini adalah memberikan kepada kita mudah-mudahan penjelasan dan keterangan yang jelas. Karena 3 hadis ini adalah semuanya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan oleh Al-Imam Muslim. Pertama adalah diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghtasala minal janabati ghasala yadayhi salasan." وَتَوَضَّعَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُخَلِّلْ شَعْرَهُ بِيَدِهِ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّةٍ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ. Kata beliau, Aisyah, ini istri Rasulullah SAW tentu yang paling tahu tentang bagaimana, bahkan mengalami tentu bersama Rasulullah SAW selama hidupnya. Kata beliau adalah Rasulullah SAW itu, idza apabila ightasala mandi minal janabati junub, mandi junub, ghasala yadaihi salasan, membasuh kedua tangannya 3 kali. Jadi kedua tangan dibasuh, dan yang dimaksud dengan tangan di sini adalah dari mulai pergelangan tangan, al kaffu ya, bukan sampai dengan sampai dengan ketiak. Karena sampai dengan ketiak itu sebenarnya terhitung tangan, tetapi dalam bahasa Arab ada 3 istilah. Kalau di tangan ini namanya adalah telapak tangan kalau bahasa Indonesia. Iya. Dalam bahasa Arab disebutnya al-kafu. Kemudian kalau sampai sini adalah disebutnya adalah dari mana saat dari lengan, dari pergelangan tangan. Dari pergelangan tangan sampai siku itu adalah zira namanya. Ya. Dan badan itu adalah antara itu disebutnya as-sa'id. Namanya as-sa'id. Nah, sedangkan ini dari siku sampai ke ketiak itu dalam bahasa Arab disebutnya adalah al-'adud. Lengan. Nah, ini adalah tangan. Nah, yang dari ujung-ujung ujung, ya. Tangan ini adalah al-kaf saja, dari pergelangan tangan sampai dengan ujung jari. Dibasuhnya 3 kali. Kemudian watawaddoa wudu'ahu lis-shalah. Kemudian melakukan wudu. Wudunya itu wudu persis ketika kita akan salat. Iya. Jadi rekan dakta jangan salah. Basuh 2 tangan, Kemudian wudu sebelum sholat. Persis seperti wudu kita akan sholat. Kemudian berikutnya, summa yukhallil sya'rahu biyadihi. Kemudian membanjurkan air ke atas kepalanya, ke atas rambutnya. Dan dikatakan di sini yukhallil. Yukhallil itu adalah meratakan, menyela-nyelai sampai seluruh rambut itu adalah yakin terkena oleh air. Lalu dikatakan, hatta idza dhanna, sehingga apabila Rasul mengira, annahu qad arwa basharatahu, sudah meratakan airnya ke seluruh kepala, afadha alaihil ma. Rasul membanjurkan air ke atas tubuh beliau salah sama ratin tiga kali. Summa ghassala sa'ira jasadihi, kemudian membasuh seluruh jasadnya. Jadi si kepala itu tadi diremas-remas terlebih dahulu sampai dengan merata ke seluruh kepala, kemudian baru dibanjurkannya ke kepala itu tiga kali, dan setelah itu baru seluruh tubuhnya. Ini akan dilengkapi dengan riwayat yang lain. Perhatikan dalam riwayat Aisyah yang lain, bahwa beliau meriwayatkan ada unsur tambahannya. Kata beliau di dalam masalah ini adalah menjelaskan kembali bahwa, kata beliau, idza ghtasala minal janabati, apabila Rasulullah SAW itu mandi daripada junub, maka yabda'u fayaghsil yadaihi, maka kemudian membasuh, dan membasuhnya ini adalah dua tangannya seperti tadi. Tsumma yufrigh bi yaminihi ala shimalihi, kemudian membanjurkan melalui tangan kanannya kepada tangan kirinya. Fayaghsilu farjahu, kemudian mencuci kemaluannya. Ya. Kemudian tsumma yatawadda, kemudian berwudu. Jadi dalam riwayat tadi tangan kemudian wudu ya. Kalau sekarang tangan kemudian membasuh kemaluan baru berwudu. Kemudian wudu ahulis sholah, seperti wudunya ketika kita akan sholat. Sumaya khudul ma'a, kemudian mengambil air. Fayudkhilu asabi'ahu, kemudian mengambil air, lalu memasukkan jari-jari beliau itu. Fi usulis sya'ri, ke pokok-pokok atau akar-akar kepala ya. Hatta idha arwa, sehingga merata seluruh kepala. An qad istabra'a hafana ala ra'sihi salasa hafanat, beliau kemudian membanjurkan air itu ke atas kepala beliau tiga kali. Summa afadha ala sa'iri jasadihi, kemudian membanjurkan, meratakan air ke seluruh tubuhnya. Summa ghassala rijlaihi, kemudian membasuh dua kakinya. Ini terdapat ada tambahan daripada riwayat tadi ya, yaitu antara lain adalah bahwa membasuh kemaluan, dan kemudian di akhirnya adalah membasuh kedua kaki. Satu hal lagi adalah berasal dari istri beliau juga bernama Maimunah. Istri beliau Maimunah bintul Haris radhiyallahu anha, kata beliau mengatakan begini. Kata beliau adalah bahwa wadu'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wudu'al janabah. Aku menyediakan untuk Rasul air untuk dipakai mandi junub. Lalu kata beliau, fa'akfa'a biyaminihi ala yasarihi marrataini aw salasan. Kemudian mengambil air melalui tangan kanannya, membanjurkan ke tangan kirinya dua atau tiga kali. Summa ghassala farjahu, kemudian membasuh kemaluannya. Summa daraba yadahu bil ardi awil ha'iti marrataini aw salasan. Ini tambahan daripada yang tadi, yaitu bahwa Rasul memukulkan tangannya ke tanah atau ke dinding dua kali. Jadi ini tambahannya dari yang tadi. Satu adalah tangan, kemudian dua adalah membasuh faraj, kemudian yang ketiga adalah menepukkan tangan itu ke tanah, atau dalam hal ini tentunya adalah keramik, ke lantai begitu ya, atau ke dinding. Lalu berikutnya adalah summa tamad mado, kemudian berkumur-kumur. Wastan syaqa, kemudian menyedot air, menghirup air melalui hidung. Maksudnya adalah juga wastan sara juga. Wa ghassala wajhahu, kemudian membasuh mukanya. Wa dhira'aihi, kemudian sampai dengan sikunya. Summa afadha 'ala ra'sihil ma'a, kemudian membanjurkan air ke atas kepala beliau. Summa ghassala jasadahu, kemudian membasuh tubuh beliau. Summa tanahha. Tanahha maksudnya adalah berdehem. Tanahha fa ghassala rijlaihi, ketika itu beliau membasuh kedua kakinya. Fa ataituhu bi khirqatin falam yarudduha. Alam yaruddaha, beliau Umaymunah ini memberikan handuk kepada Rasul, dan Rasul kemudian tidak menolaknya. Faja'ala yang fudul ma'abiyadih, kemudian mengusapkan si handuk itu ke tangan dan ke tubuhnya. Nah, rekan dakta dimanapun Anda berada, kalau kita rinci, maka cara tadi dari tiga hadis, dua hadis Aisyah dan satu hadis Maimunah itu, kalau kita mau simpulkan adalah pertama, apabila kita hendak mandi junub, maka satu adalah niat tentunya, karena kita tadi adalah bahwa ini adalah mandi ibadah, itulah yang itu harus dibarengi dengan niat. Kedua adalah membaca basmalah, bismillah. Kemudian berikutnya adalah membasuh tangan tiga kali, ya. Membasuh tangan, dan tangan ini maksudnya adalah sampai dengan dua telapak tangannya. Tentu adalah ini adalah apalagi nanti membasuh faraj, ya, maka harus dengan bersih. Kemudian berikutnya adalah setelah itu membasuh kemaluan. Jadi langkah keberapa tuh? Langkah keempat. Keempat. Ya. Keempat adalah membasuh kemaluan. Setelah membasuh kemaluan, baru langkah kelima adalah berwudu. Wudu persis dia akan sholat. Jangan lewatkan, nanti kita insya Allah kita belum bahas wudu. Nanti insya Allah di pekan akan datang kita akan bahas wudu. Tapi yang pertama kali adalah kita kesankan bahwa wudu persis ketika kita akan wudu sholat. Berikutnya adalah membanjurkan air ke atas kepala, lalu kemudian diratakan sampai merata ke seluruh permukaan kepala dan sampai ke akar-akar, dan kemudian merata ke seluruh kepala. Setelah itu adalah dibanjurkan tadi tiga kali ke atas kepala itu, di luar dari bilangan tadi, ya. Okay. Jadi diselasai, sudah basah, baru kemudian dibanjur tiga kali. Setelah itu kemudian adalah selesai masalah itu, lalu banjurkan ke seluruh tubuh. Seluruh tubuh tentunya adalah dahulukan yang sebelah kanan dan dari sebelah kiri. Jadi kanan dulu, kemudian kiri. Kemudian tidak mengapa kita menggunakan sabun dan kemudian menggosok-gosok ya, daripada tubuh itu. Dan kemudian berikutnya adalah terakhir kali, dia adalah kemudian berdehem. Tadi kan ada kata berdehem, tanah ya. Sehingga harus berdehem. Dan itu adalah sunnah tentunya. Dan terakhir adalah membasuh dua mata kaki. Nah, membasuh dua mata kaki ini sebenarnya adalah penyempurna. Karena tadi kan kita wudu seperti wudu kita mau sholat. Ya. Tetapi wudu ini tidak dibarengi, tidak diakhiri oleh membasuh kaki. Jadi cukup sampai dengan kepala, mengusap kepala. Ya. Ketika akan membanjur kaki, ditangguhkan sampai dengan mandi selesai. Jadi berwudu, kemudian kepala sampai merata, kemudian banjurkan tiga kali, kemudian banjurkan seluruh tubuh, kanan dulu, kiri dulu, kemudian tiga kali, boleh digosok. Selesai daripada mandi, baru kita cuci kaki. Nah, apabila dalam mandi itu tidak menyentuh kembali kemaluan, maka tidak perlu berwudu kembali. Tapi kalau seandainya adalah menyentuh kembali kemaluan, maka dia hendaknya berwudu. Nah, rekan dakta, ini adalah mandi utuh antara wajib dan sunnah. Ada mandi yang hanya ngejar wajibnya saja. Gimana mandi yang pokoknya yang penting sah gitu. Sah yang minimal tuh kayak apa? Maka kalau mandi ingin sah saja, maka minimal lakukan tiga perkara. Okay. Satu adalah niat, kemudian yang kedua adalah mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Ya, tentu adalah itu adalah yang kedua, dan yang ketiganya adalah tentu berwudu, artinya bukan berwudu. Jadi dia apabila dia misalnya mandi itu, ketika dia mandi hanya sekedar untuk sah saja, maka tadi niat, kemudian membanjurkan seluruh tubuh, dan kemudian selesai. Nah, itu adalah apabila hanya ingin sah. Mandi. Itu boleh, Sat? Cukup, hanya itu saja. Oh, oke. Okay. Nah, tapi kalau ingin sunnah sesuai dengan urut tadi lengkap, gitu, sunnah Rasul, maka praktekkan seperti apa yang tadi saya jelaskan. Nah, ini adalah, yang ketiganya adalah, jangan lupa, yaitu meratakan seluruh rambut, ya, dengan air. Itu adalah termasuk hal yang harus diperhatikan. Karena dari dalam hadis, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tahta kulli sya'ratin janabah. Faghsilu asy-sya'ra wanqu al-bashar. Bahwa kata beliau, setiap rambut itu adalah ada nilai junubnya, maka dari itu basuhlah rambut itu dan kemudian juga bersihkan kulit. Oke. Okay. Nah, oleh karena itu tiga perkara, satu niat, kemudian banjur ke seluruh tubuh dan ratakan semua permukaan harus terkena oleh air. Nah, ini adalah yang berkenaan dengan cara mandi yang lengkap. Oleh karena itu tidak susah sebetulnya, ya tidak. Mm-hmm. Tidak susah. Jadi mungkin kalau tadi boleh saya ulang adalah bahwa untuk supaya mandi yang lengkap adalah satu niat, yeah. Dua membaca basmalah, mm-hmm. Tiga basuh kedua tangan sampai dengan pergelangan tangan. Tiga kali, kemudian basuh kemaluan. Kemudian berwudu sempurna seperti akan sholat kecuali kaki, mm-hmm. Kemudian basahi seluruh kepala, lalu berikutnya disusul dengan membanjurkan air ke kepala itu 3 kali, okay. Kemudian meratakan air ke seluruh tubuh, berikutnya semua tubuh dibanjur, mm-hmm. Kemudian dahulukan sebelah kanan, yeah. Kemudian boleh digosok-gosok, dipijit, digosok begitu, dan terakhir adalah dehem, mm-hmm. Setelah dehem kemudian adalah dia membasuh dua kaki. Mm-hmm. Tadi ada, jangan lupa sebelum setelah membasuh kemaluan, mm-hmm. Itu adalah menggosokkan telapak tangan ke lantai atau ke dinding. Oh, sebelum berwudu, Ustaz? Sebelum berwudu. Oke, jadi setelah membasuh kemaluan, kita harus menggosok telapak tangan kepada ke lantai kamar mandi atau dinding kamar mandi, mm-hmm. Itu untuk katakanlah bahasa hikmahnya adalah steril, ya, mm-hmm. Gitu, sehingga tidak kotor kembali gitu, sehingga dicuci karena kita setelah itu kan berkumur-kumur gitu, mm-hmm. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, ada perkara lain rekan dakta yang harus diperhatikan oleh kita, yaitu berkenaan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan mandi. Ya. Pertama adalah misalnya apabila orang dalam keadaan junub, tetapi dia ingin misalnya mungkin masih pengantin baru, ya tidak. Lalu dia misalnya ingin mengulang, ingin mengulang. Maka apa yang harus dilakukan? Nah, apabila ingin mengulang kembali. Ya. Jimaknya maka sebagaimana diriwayatkan oleh para ulama ahli hadis dalam kitab-kitab mereka melalui salah seorang sahabat bernama Abu Sa'id Al-Khudri, kata beliau bahwa idza ata ahadukum ahlahu, jika seorang dari kalian mendatangi istrinya, maksudnya berjimak dengan istrinya, summa arada, kemudian menginginkan an ya'uda, untuk mengulangi, maka fal yatawaddo, maka hendaknya dia berwudu terlebih dahulu. Kemudian berikutnya adalah tentang masalah yang lain, yaitu apabila orang itu junub tetapi ingin tidur, langsung ingin tidur, maka perhatikan sunnah Rasul pula, yaitu ada melalui Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanam, bahwa apabila beliau hendak tidur wa huwa junub, sedangkan beliau dalam keadaan junub, ghasala farjahu, membasuh farajnya, membasuh kemaluannya, wa tawaddo'a wudu'ahu lis-shalah, kemudian berikutnya adalah wudu seperti dia wudu mau salat. Bahkan dari Abdullah bin Umar mengatakan bahwa ya Rasulullah, ayana mu'ahaduna wa huwa junub, ya Rasul, apakah seorang dari kita boleh tidur kalau dia dalam keadaan junub? Kata Rasul, qala na'am idza tawaddo', ya kalau dia berwudu. Jadi ingat, bagi kita yang berjunub kemudian ingin tidur, jangan bleksek begitu saja, ya. Tetapi yang benar adalah tadi dia berwudu terlebih dahulu, dia cuci farajnya, kemudian dia berwudu, baru setelah itu boleh tidur. Berikutnya adalah misalnya ada juga berkenaan masalah mandi, yaitu orang sedang junub lalu ingin makan minum, ya. Nah, bagaimana tuh? Di dalam hadis lengkap oleh Rasulullah SAW dinyatakan pada kita, diajarkan melalui istrinya Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban, Rasul itu apabila junub, fa arada an yakula aw yanam, apabila beliau ingin makan atau tidur maka beliau melakukan berwudu. Dari Ammar bin Yasir demikian pula bahwa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rakhasa lil junub idza arada an yakula aw yashraba aw yanama an yatawadda wudu'ahu lis-shalah, kata beliau bahwa kata Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW memberikan keringanan kepada orang yang junub apabila dia ingin makan, minum atau tidur, hendaknya dia didahului oleh wudu seperti wudunya wudu ketika akan sholat. Ada lagi yang harus diperhatikan oleh kita, bahwa ketika kita mandi tidak boleh berlebihan airnya, harus berada dalam keadaan ngirit, ya, ataupun seekonomis mungkin, karena di dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Abdullah bin Umar memberikan riwayat pada kita bahwa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'din wa huwa yatawadda. Rasul melalui Sa'd, dan Sa'd ini adalah salah seorang yang diabsen masuk surga untuk merupakan saper 10 daripada orang yang termasuk dijamin masuk surga. Beliau sedang berwudu. Faqala, "Ma hadza sharaf?" Kata Rasulullah, "Berlebihan apa ini?" Maksudnya adalah kenapa kamu berlebihan dalam berwudu? Faqala, "Afil wudu'i israf?" Kata beliau Abdullah bin Umar mengatakan bahwa apakah dalam berwudu itu ada berlebihan? Qala, "Na'am, ya. Wa in kunta 'ala nahrin jarin." Betapapun kamu berwudu di atas atau pada sungai yang mengalir. Artinya adalah bahwa wudu tidak boleh berlebihan, mandi tidak boleh berlebihan, walaupun itu adalah di atas sungai. Baik. Nah, demikian. Oleh karena itu, ini adalah hal yang harus diperhatikan. Satu lagi, mungkin sebagai penambah, bahwa ada satu hal yang harus kita perhatikan, bahwa melalui Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengatakan, yujzi minal wudu'il mud wa minal ghusli minal janabati as-sa', bahwa apabila berwudu hendaknya kita mencukupkan dengan satu mud. Iya. Kalau bahasa kita barangkali satu cibuk lah ya. Oke. Okay. Dan wa minal ghusli minal janabah as-sa', kalau kita sebut zaman sekarang adalah satu ember. Embernya bukan ember besar ya, ember biasa. Qala rajulun ma yakfini. Kata seseorang mengatakan pada Rasul, enggak cukup ya Rasul. Fa ghadiba Jabir. Lalu Jabir ketika dikatakan begitu adalah beliau marah, hatta tarbad wajhuhu, memerah wajahnya. Tsumma qala qad kafa man huwa khairun minka wa aktsaru sya'ran. Kata beliau bahwa telah cukup mandi dan wudu dengan satu mud, mandi dengan satu sa', itu orang yang lebih baik daripadamu dan orang yang lebih banyak darimu rambutnya. Jadi rekan dakta dimanapun berada, jangan berlebihan dalam menggunakan air walaupun air kita melimpah. Demikian. Okay. Rekan dakta dimanapun Anda berada, sedikit lagi saya tambahkan ya sebelum kita buka sesi tanya jawab, yaitu perkara yang masih berhubungan dengan junub ya. Yang pertama adalah bagaimana hukumnya orang junub membaca Al-Qur'an. Nah, di dalam hadis, hadisnya juga adalah hasanun sahih, kata beliau Al-Imam At-Tirmidzi, bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'unal Qur'an ala kulli halin ma lam yakun junuban. Bahwa Rasul membacakan kepada kami Al-Qur'an dalam segala keadaan kecuali jika beliau dalam keadaan junub. Demikian yang meriwayatkan ini adalah Ali bin Abi Thalib. Lalu Al-Imam At-Tirmidzi memberikan komentar, kata beliau bahwa qala khairu wahid bin ahli ilmi, bahwa tidak satu daripada ahli ilmi mengatakan bahwa dari tentu kalangan ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in, dari kalangan para sahabat Nabi dan para tabi'in, qalu mengatakan yaqra'u ar-rajulu al-Qur'an, seseorang membaca Al-Qur'an ala ghairi wudu, di dalam keadaan tidak berwudu, wala yaqra'u fil mushaf, dan tidak boleh membaca dari mushaf illa wa huwa tahirun, kecuali dia dalam keadaan suci. Wa bihi yaqulu Sufyan As-Tsauri wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq, dan kata beliau yang mengatakan demikian itu adalah antara lain Sufyan As-Tsauri, Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, dan kemudian Ishaq Ibnu Rahowai. Dan hadis ini adalah termasuk perkara yang menurut beliau adalah Al-Imam At-Tirmidzi hasanun sahih. Dan menurut Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau, ajma'al a'immatu ala tahrimi qira'atil Qur'an lil junub, bahwa orang yang sedang junub itu adalah disepakati oleh para imam bahwa hukum membaca Al-Qur'an dalam keadaan junub itu adalah hukumnya haram. Berikutnya adalah tentang orang yang haid atau orang yang nifas, kemudian bagaimana membaca Al-Qur'an ya, ini juga masih bersangkut paut dengan masalah junub. Saya bawakan salah satu fatwa daripada apa yang difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kata beliau, ya juz lil haid wan nufasa, boleh bagi orang haid dan orang nifas qiraatul Qur'an fi ashahi qaulil ulama, dalam pendapat tersahih menurut pandangan para ulama. Karena apa? Li adami subut maya dulu ala nahyi, karena tidak sahihnya dalil tentang larangan anzalika tentang itu biduni masil mushaf, tanpa memegang mushaf. Walahuma, yakni bagi orang yang haid dan nifas, an yumsikahu wihailin kasawbin tahir, untuk memegang Al-Quran dengan menggunakan perantara misalnya kain yang suci dan sejenisnya, wa nahwihi, wa hakadzal waraqah allati kutiba fiha Al-Quran, dan juga kertas yang ditulis di dalamnya adalah Al-Quran, indal hajati ila dzalika, ketika hal ini adalah dibutuhkan. Jadi kalau mushaf hendaknya tidak melakukannya, tapi kalau yang lain misalnya buku atau terjemahan atau yang lainnya, maka yang demikian adalah tidak bermasalah. Berikutnya adalah tentang orang junub kemudian diam ataupun tinggal di masjid. Nah, dalam hal ini bahwa ada beberapa pendapat, tetapi saya sampaikan perkataan para ulama, tetapi mari kita mendasari terhadap hadis dari Rasulullah SAW, bahwa kata beliau melalui Ummu Salamah antara lain, dakhala Rasulullah SAW sarhata hadzal masjid, bahwa Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid ini, fanada bi'ala sautihi, kemudian berteriak dengan suara yang keras, begitu kata beliau, innal masjid, sesungguhnya masjid itu, la yahillu li haidin wala junub, tidak halal bagi orang yang haid dan junub. Dalam riwayat yang lain juga adalah Allah berfirman, tentu Allah SWT, ini ayat ya, kata Allah SWT, wala junuban illa abiri sabirin, tidak boleh bagi orang yang junub tinggal di masjid kecuali dalam keadaan menyeberang saja. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita lihat bahwa jika dia adalah bukan untuk tinggal ataupun mungkin tiduran di masjid, maka itu adalah boleh. Tapi kalau untuk sekedar melalui atau melewati saja begitu, tidak untuk terdiam di masjid, itu adalah boleh. Tetapi kalau untuk tinggal di dalamnya, maka hal itu adalah tidak boleh atau hendaknya dihindari, karena juga dalilnya seperti tadi, kemudian juga keluar daripada perselisihan daripada kalangan para ulama. Nah, rekan dakta dimanapun Anda berada, itu adalah beberapa hal lain yang berkenaan dengan masalah junub. Mudah-mudahan sedikitnya adalah jelas, karena tentu waktu kita yang juga membatasi, tetapi mudah-mudahan hal-hal seperti ini adalah difahami oleh kita sekalian. Nah, demikian, silahkan barangkali ada yang mau bertanya, maka kita saatnya untuk buka sesi tanya jawab. Demikian. Baik, kalau begitu kita akan coba sedikit membahas dulu. Ustadz, saya pribadi baru tahu ya saatnya kalau diharuskan atau disunahkan untuk berdehem dan juga membasuh dua mata kaki nih, Ustadz. Kemudian kalau yang dimaksud dengan meratakan seluruh rambut dengan air, apakah perlu dengan sampai keramas juga atau tidak usah, Ustadz? Keramas itu tidak mesti ya. Oke. Jadi kalau dia mau menggunakan sampo misalnya, boleh tidak menggunakan sampo, juga tidak mengapa. Yang penting adalah seperti kata Rasul, arwa basyaratahu. Jadi semua kulit kepala itu tersentuh, terkena oleh air. Demikian. Baik, di line telepon sudah menunggu ada rekan mana. Halo, assalamualaikum. Kebetulannya kalau gini Ustaz, misalnya kita berhubungan dengan suami istri, baru mukadimah, karena sesuatu hal kita tidak jadi melanjutkan gitu Ustaz. Ya. Kita udah apa menikmati bagian dada atau di atas lutut, tapi belum sampai bertemu dua khitan itu Ustaz. Itu apakah sudah diwajibkan mandi atau belum? Ya. Oke. Okay. Baik. Yang kedua, kalau kita mau tidur dalam keadaan berjunub, jadi kita disunahkan berwudu. Ini setelah berwudu, sebelum tempat kita tidur, kita sudah batal wudunya. Apakah mesti wudu lagi atau gimana, Ustaz? Gitu aja, Ustaz. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Mana. Kemudian di belakang Pak Mana, halo, assalamualaikum, Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak Zainal Abidin ya. Iya. Silakan Pak Zainal Abidin. Saya mau bertanya ini Ustaz, tentang mandi junub Jumat, apakah perempuan juga wajib itu Ustaz, yang kayak ini wajib Jumat junubnya gitu Ustaz. atau untuk laki-laki saja itu? Mm-hmm. Yang kedua, apakah perempuan yang disanggul itu boleh dibuka atau tidak? Masalah mandi junubnya itu, Ustaz. Disanggul, ya? Saya gak ada keterangan yang hadis bahwa tiap-tiap rambut itu ada junubnya, Ustaz. Sekian aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Zainal sudah kembali bergabung. Kemudian di SMS Ustadz kita sapa ada rekan Adi. Ini yang bertanya bagaimana hukumnya oral sex nih Ustadz. Apakah baik untuk foreplay untuk apakah juga untuk istri yang sedang haid? Silakan tanggapan ini. Ya. Yang pertama tadi adalah berkenaan dengan dia sudah bermain dengan istrinya sebagai muqaddimatul jima. Hanya saja masalahnya adalah dua khitan belum bertemu. Nah, sesuai dengan hadis Rasul, maka dia tidak wajib mandi ya, karena syaratnya adalah idzal taqal khitanan. Jika dua khitan bertemu. Jadi apabila belum bertemu maka belum wajib untuk mandi. Cukup bagi dia adalah berwudu, terutama apabila dia sudah keluar madhi, maka madhinya dicuci. Kemudian apabila hendak sholat dan seterusnya maka dia hendaknya berwudu begitu. Ini adalah yang pertama ya. Jika belum bersentuhan, belum bertemu dua khitan, maka tidak wajib mandi. Karena tadi saya katakan dia wajib mandi jika bertemu antara dua khitan, itu penyebabnya. Kemudian yang kedua adalah wudu setelah setelah berwudu kemudian tidur, apakah atau sebelum tidur batal wudunya, apakah wudu lagi? Sesungguhnya adalah yang dimaksud oleh Rasul dalam berwudu ini adalah pada hakikatnya adalah bersuci dari sisa-sisa dia menikmati. Nah, jima tadi itu ya. Itu kan untuk bahwa tidur itu harus dengan wudu, bukan. Oleh karena itu jika misalnya dia selesai berwudu itu adalah mungkin kemudian batal kembali, maka tentu bukan berarti harus mengulang kembali wudunya, maka teruskan tidurnya saja. Jadi itu adalah bagian dari memenuhi prosedur dari Rasul SAW bahwa apabila orang junub kemudian hendak tidur, maka hendaknya berwudu terlebih dahulu, mencuci farajnya, kemudian berwudu, kemudian tidur. Demikian. Kemudian yang ketiga adalah wanita. Hari Jumat, apakah juga boleh diharuskan untuk mandi? Ya. Sesungguhnya adalah bukan wanita itu adalah wajib mandi, tetapi apabila dia hendak melakukan sholat Jumat, maka dia adalah wajib mandi. Atau jumhur mengatakannya adalah disunnah-sunnah mu'akkadah. Oleh karena itu, apabila laki-laki hendak pergi ke sholat Jumat, maka dia hendaknya mandi terlebih dahulu sebelum pergi. Tetapi alangkah baiknya kalau wanita juga adalah mau melakukannya, maka tidak mengapa, walaupun tidak wajib seperti halnya laki-laki, karena laki-laki pun adalah sunnah mu'akkadah, kata para ulama. Hanya saja, ada dalam hadis bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dan hadisnya sahih bahwa ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin, bahwa mandi Jumat itu wajib bagi seluruh orang yang telah bermimpi. Oleh karena itu diusahakan untuk mandi. Jadi wanita walaupun tidak sholat Jumat, jika dia melakukan mandi junub untuk Jumat, mandi Jumat begitu, maka insya Allah ta'ala dia akan mendapatkan pahalanya. Karena hadis tadi adalah memang umum. Ghuslul jum'ati wajibun, bahwa mandi junub itu wajib untuk semua orang yang pernah bermimpi. Likulim ala kulim muhtalimin. Jadi hendaknya wanita juga adalah menggunakan ataupun menghidupkan sunnah ini, mandi di hari Jumat, karena itu juga termasuk satu pekan sekali kan. Tentang masalah sanggul, maka sesungguhnya sanggul ini punya hukum tersendiri, bukan berkenaan dengan masalah junub saja. Apabila si wanita itu rambutnya pendek, kemudian disambung dengan rambut supaya panjang, ataupun menggunakan sanggul, maka saya nasihatkan, saya ingatkan untuk wanita siapapun, muslimah, umat Muhammad SAW, tidak menggunakan sanggul. Karena sanggul itu adalah termasuk menyambung rambut. Nah, sedangkan menyambung rambut itu adalah bermakna mengelabui, membohongi, dan seterusnya. Dan itu adalah termasuk bahkan dosa besar. Jadi Rasul mengatakan, la'anallahul wasilat wal mustausilat, wal wasimat wal mustausimat. Jadi wanita yang demikian itu adalah dikutuk oleh Rasulullah SAW untuk menunjukkan bahwa sekedar bersanggul itu adalah sedikit manfaatnya, tapi dosanya justru terkategori dalam kategori dosa besar. Oleh karena itu, maka hendaknya dihindari. Nah, tentu apabila hendak berwudu, dia harus dilepas, ya tidak, dia harus dilepas dan kemudian melakukan wudu seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah akan diterangkan mudah-mudahan di pertemuan akan datang. Kemudian yang terakhir tadi masalah oral, ya. Ya. Sesungguhnya bahwa laki-laki suami dan perempuan istri itu halal melakukan apa saja sesama suami istri, kecuali jika dia melanggar rambu, yaitu misalnya mendatangi istrinya dari dubur. Nah, itu adalah dosa besar. Atau mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Nah, itu adalah juga tidak boleh. Tetapi kalau dia adalah menikmati, satu sama lain sering menikmati dan tidak mengandung unsur madarat, maka dia adalah termasuk hukum asalnya adalah boleh. Oleh karena itu, seperti itu adalah tadi dikatakan sebagai muqaddimah, sebagai pemanasan, lalu dia menggunakan metode ini, dan itu adalah satu sama lain saling menikmati, maka itu adalah halal-halal saja selama dia adalah suami dan istri. Tapi kalau dia adalah menjadi bagian dari kelainan, maka itu adalah segera harus datang ke dokter atau ke psikolog. Demikian. Oke. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari SMS cukup banyak, diantaranya dari rekan Aris di Cibuntu. Ustadz, kenapa setelah melakukan hubungan suami istri bisa berhadas besar? Bukankah suami istri itu sudah halal, Ustadz, ya? Kemudian dari rekan Budi di Cibubur, bagaimana kalau mandi junub ini nyebur ke kolam atau sungai, Ustadz, yang airnya juga suci? Apakah diperbolehkan, Ustadz? Mohon penjelasannya. Ada rekan Rudi di Bekasi. Ustadz, apa hukumnya, maaf ya, onani, jika seseorang melakukan onani, apakah harus mandi wajib juga? Apa doanya? Bagaimana tata caranya? Silakan, Ustadz. Ya. Tapi sebelumnya, Ustadz, maaf, kita sapa dulu dengan telepon, ya. Sudah ya. Ada Ibu Eni. Assalamualaikum, Bu Eni. Waalaikumsalam. Tinggal di mana, Ibu? Di Pademangan. Silakan. Kadang kita habis minum, kita mandi. Ya. Ya, dalam mandinya itu kita telanjang dalam pas wudunya itu apa dibolehkan? Yang kedua, begini Ustaz, saya tuh kadang-kadang kalau habis mens sesudah bersih gitu bangsa satu minggu saya udah keramas. Setelah itu saya campur malamnya suka keluar bercak lagi, apakah itu haram? Yang ketiga ya Ustaz, satu lagi. Kalau 2 minggu itu bersih suka keluar lagi seperti kayak flek gitu, apa itu kita boleh sholat apa enggak gitu Ustaz? Apa disebutnya darah sedikit? Ya. Hanya itu aja Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Ustaz, sudah disapa oleh Mas Bayu. Assalamualaikum Pak Mulia di Cibitung. Iya, saya mau nanya Pak, itu kalau air satu sok itu ukurannya berapa ya Pak? Satu ember atau berapa? Tadi saya jelas itu dari Pak. Iya, iya. Iya, terus saya boleh tanya selain itu Pak? Ya, silakan. Iya Pak Ustadz, kalau kita mandi di kamar mandi itu kan silakan, kalau buat wudu boleh nggak itu ya Pak? Air di bak itu, di bak kamar mandi itu. Kenapa? Air buat wudu di bak itu, air bak itu. Air bak boleh, tapi wudu tidak gitu. Iya, sah nggak buat wudu gitu airnya. Iya. Iya gitu aja Pak Ustadz, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan menanggapi dan menjawab pertanyaan dari rekan Dakta tadi selain berikut ini. Radio Dakta 107 FM. Rekan Dakta, dimanapun Anda berada, berikut ini berapa jawaban atas pertanyaan yang tadi kita dengar bersama pengajuannya ya. Pertama adalah suami istri melakukan hubungan berjima, itu adalah mestinya kita tahu semua bahwa itu adalah halal. Tetapi kenapa harus mandi junub? Jawabannya adalah demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita. Tidak dipermasalahkan tentang kenapa suami istri. Yang menjadi ajaran bagi kita adalah jika suami istri bertemu dua khitan, keluar mani atau tidak, maka dia wajib mandi. Demikian poin aturan dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentu harus kita patuhi. Tidak perlu kita mengatakan irasional atau rasional, karena sesungguhnya yang kita patuhi dan kita jadikan panutan adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Rasul mengajarkan pada kita bahwa jika suami istri melakukan hubungan atau setubuh atau jima, apakah dia keluar atau tidak keluar mani, maka dia wajib mandi. Demikian itu adalah sunnah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, misalnya mandinya tidak di bak, tetapi juga tidak diguyur atau tidak menggunakan shower ya, tetapi juga tapi yang digunakan adalah kolam. Dia misalnya seperti di daerah perkampungan atau pedesaan menggunakannya adalah kolam. Sama saja. Anggap saja bahwa nyebur itu adalah membasahi seluruh tubuh. Membanjur ke seluruh tubuh itu adalah ketika dia nyelam ke kolam itu. Tentu zaman sekarang sudah sedikit yang demikian itu, tapi kalau masih ada yang terjadi, maka saya pesankan hati-hati tutup aurat Anda. Karena itu adalah di ruang terbuka, biasanya namanya kolam, berarti kan besar. Nah, oleh karena itu hati-hati dengan aurat. Maka apabila aurat, maka itulah dosa yang lain. Tetapi intinya suami istri boleh, karena alim air kolam itu termasuk yang dibolehkan suci mensucikan, selama dia adalah tidak diam kolamnya ya. Adapun dia kolam itu adalah airnya diam, maka itu adalah ada kode etik tersendiri, yaitu adalah bahwa tidak boleh menggunakan air yang diam untuk bersuci, atau bahkan summa yaghtasilu minhu, kata Rasul, kemudian mandi di dalam air tersebut. Jadi kalau airnya adalah mengalir, kalau airnya hidup, maka itu adalah boleh. Tapi kalau airnya mati, kemudian mandi di situ, maka saya kira secara higienis, secara rasa, secara estetis juga adalah tidak dipandang patut. Oleh karena itu, secara hukum adalah seperti tadi. Jika airnya adalah mengalir, jika adalah bukan air yang diam, kemudian dia tertutup aurat, dan kemudian prosedur dan langkahnya sesuai dengan apa yang tadi saya jelaskan sunnah Rasulnya, maka insya Allah Ta'ala mandi itu adalah boleh. Di lautan juga sama seperti itu. Jadi hukumnya adalah sama, selama beberapa poin yang tadi saya sebutkan dijaga dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah masalah onani ya. Jadi masalah onani itu dalam bahasa Arab disebutnya adalah al-istimna. Al-istimna, mengeluarkan mani ya. Istimna artinya adalah mengeluarkan mani. Nah, kalau kita lihat dari sisi sebabnya, kalau seandainya sebabnya adalah dengan cara maksiat, maka itu adalah tidak boleh. Dia maksiat, misalnya memikir, berhayal gitu yeah. kan tentang sesuatu yang maksiat, atau mungkin melihat film porno misalnya, maka itulah maksiat plus maksiat gitu kan. Tetapi misalnya adalah orang itu adalah nikah belum mampu misalnya gitu kan. Kemudian saum sudah dilakukan misalnya. Kemudian syahwat masih tetap puncak gitu kan. Kemudian dia berpikir kalau tidak melakukan, mengendalikannya adalah susah, khawatir mata jadi telanjang, kemudian bisa terjadi zina dan seterusnya. Maka di situ adalah disebut dengan mengambil madarat yang lebih ringan. Mengambil madarat yang lebih ringan. Jadi rekan dakta, hati-hati, jangan sampai kemudian hanya sekedar melampiaskan hawa nafsu, karena kita bukan hayawan. Semua kita diatur oleh pedoman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana menikmati hidup ini, bagaimana merasakan lezatnya hidup ini, semuanya adalah aturan, karena itu adalah nikmat dari Allah yang harus kita syukuri, dan mensyukurinya tentu harus dengan pedoman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, onani adalah hukum asalnya adalah tidak boleh, tetapi jika dia adalah untuk mengambil madarat yang lebih ringan, maka itu adalah termasuk dibolehkan, artinya diberikan keringanan. Tapi kalau seandainya dengan cara tadi maksiat, maka itu adalah tetap tidak diperbolehkan. Khawatir juga bisa akan menjadi ketagihan dan menjadikan penyakit bagi orang tersebut dan seterusnya, sehingga syar'i memotong, mengendalikan, mencegah sejak awal sehingga tidak terjadi kerusakan yang lebih berat bagi orang tersebut. Demikian. Pertanyaan dari seorang Ibu Eni tadi kalau enggak salah ya, yaitu berkenaan dengan masalah berwudu di kamar mandi untuk mandi junub dalam keadaan telanjang. Sebenarnya adalah kalau kita lihat telanjang itu di dalam ruang yang tertutup, maka telanjang dan terbuka sebenarnya sama. Karena dia adalah tertutup, ya tidak ada yang bisa melihat dia. Tetapi kalau seandainya adalah seperti halnya pada zaman dahulu, bahwa tempat mandi itu adalah tidak ada tabirnya, tidak ada apalagi misalnya di Jazirah Arab kan, maka itu adalah tentu adalah tidak boleh melakukan telanjang seperti itu. Nah, oleh karena itu dalam hal ini apabila yakin tidak ada atau aman daripada pandangan orang, daripada intipan orang, ataupun pada perkara yang tidak diinginkan secara syar'i, maka sesungguhnya adalah dia paling dari sisi makruh saja, dalam artian bahwa seyogianya dia adalah menggunakan pakaian. Tapi kalau tidak, maka tidak mengapa, karena itu adalah ruangannya sudah tertutup. Demikian. Berikutnya adalah tentang bercak satu pekan dari haid, kemudian berjima dengan suaminya, kemudian ternyata keluar bercak. Bercak itu adalah harus dibedakan. Apakah itu adalah mani yang keluar ataukah dia adalah haid? Nah, kalau seandainya itu adalah mani, maka tidak ada kaitan dengan haid. Tapi kalau dialah haid, maka harus diperhatikan juga apakah darahnya itu darah haid ataukah darah segar. Kalau darah segar mati namanya istihadhah. Kalau darah biasa, maka itu adalah termasuk harus diteliti juga apakah menggunakan kontrasepsi KB misalnya sehingga berpengaruh kepada haid tidak teratur. Nah, ini juga dilihat dari sisi itu. Sehingga kalau ini misalnya tidak menggunakan KB sehingga tidak menyebabkan haid tidak teratur, kemudian dia adalah warnanya juga berbeda, maka itu adalah bisa jadi bukan haid, tetapi dia adalah mani yang keluar setelah berjima itu. Nah, itu adalah tentang yang kedua. Yang ketiga tentang flek. Flek beda antara flek, tentu seorang wanita mengetahui, flek keputihan, flek ba'dal jima misalnya, atau flek karena haid, atau flek karena darah penyakit, itu adalah berbeda satu sama lain. Nah, kalau saja darah yang ada pada flek itu adalah darah segar, maka itu adalah segera periksa dokter, jangan-jangan itu adalah istihadhah namanya, darah penyakit. Tetapi kalau flek itu adalah misalnya hanya berupa putih saja atau kekuning-kuningan saja, maka itu adalah bisa jadi itu adalah keputihan. Dan itu adalah juga bisa penyakit juga. Oleh karena itu konsultasi ke dokter. Dan apabila terjadi itu, maka tidak wajib mandi, tapi cukup dengan berwudu saja. Demikian untuk Ibu Eni di mana tadi, di Jakarta Utara ya, Pademangan. Berikutnya yang terakhir yaitu Pak Mulya dari Cibitung, yaitu tentang sok. Satu sok itu adalah sama dengan empat mud. Empat mud. Nah, empat mud itu sama dengan dua tangan, dua telapak tangan dengan tangan orang sedang empat kali. Itu satu mud. Jadi empat kali empat, 16. 16 cidukan itu adalah sama dengan satu sok. Atau satu sok itu adalah empat kali cidukan tangan. Berarti katakanlah kalau dikira-kira oleh kita itu satu cibuk sedang dan satu ember sedang, itu adalah ember sedang ya, bukan ember kecil ya. Nah, itu adalah satu sok namanya. Demikian. Kode liter ya, Seth? Kalau liter sebetulnya bisa disebut kalau tidak ada ukuran liternya, tetapi intinya adalah kalau satu sok itu kira-kira antara 3 liter. 3 literan lah ya. 3 literan lah begitu sekitar 3 liter 5 liter, 3 sampai 4 5 liter lah gitu. Oke. Okay. Demikian. Tentang masalah air bak dipakai untuk berwudu tentu boleh. Jangankan satu bak tadi kan, satu mud saja bisa dipakai untuk berwudu. Oleh karena itu maka yang perlu dihindarkan adalah kalau bisa, kalau memungkinkan adalah bedakan, pisahkan antara tempat wudu dan tempat mandi. Nah, sehingga ketika kita berwudu itu adalah tidak mengucapkan zikir atau basmalah yang kemudian itu adalah berada di kamar mandi. Tapi kalau seandainya itu adalah bisa atau tidak bisa diusahakan karena mungkin rumahnya sempit dan seterusnya, maka Allah SWT akan memaafkan bahwa tentu ya menyatunya antara tempat wudu dan mandi itu adalah tidak mengapa karena keadaannya seperti itu. Memang di sini dituntut bahwa kalau memungkinkan muslim itu rumahnya adalah harus minimal 3 kamar tidur. Satu kamar tamu, satu kamar keluarga, kemudian dapur, kemudian kamar mandi dan WC. Nah, itu adalah rumah minimal gitu kan mestinya. Nah, kalau adalah tidak kecuali hanya satu kamar saja untuk masalah wudu tadi, maka insya Allah Ta'ala bahwa diperbolehkan. Dan wudu dari bak yang tadi disebut bak itu adalah isi airnya malah banyak itu, tidak kurang dari bisa jadi ratusan liter. Nah, jangankan ratusan liter, hanya dengan 1 liter kurang saja kita sudah boleh bisa berwudu gitu. Air aqua yang satu botol ya, kira-kira 400 mili atau 500 mili itu sudah bisa digunakan untuk berwudu secara utuh. Demikian. Jadi perlu latihan bagaimana cara menggunakan air dengan sedikit. Demikian. Baik, berikutnya kita sapa lagi rekan Delta yang sudah kembali bergabung di line telepon 8816363 sambil kita menunggu. Ada dari Pak Rafiq di Cipayung. Ustaz, bagaimana hukumnya mandi junub menggunakan air hangat? Apakah sah, Ustaz? Kemudian Pak Dimas di Cibitung, apakah mandi junub harus menghadap ke arah barat? Baik, di line telepon sudah menunggu Pak Ishak. Assalamualaikum Pak Ishak. Tinggal di mana, Pak? Iya, saya mau tanya dengan Pak Ustaz. Biasanya kita di bulan Ramadan kan suka tidur siang, Ustaz, ya. Nah, pas tidur siang itu mau menjelang zuhur kita suka mimpi gitu. Apa itu langsung harus mandi junub? Atau kita, ya kalau nggak mandi junub gimana? Terus juga atau harus mandi junub juga boleh atau enggak gitu. Sementara kita sedang sahur. Oke, ada lagi Pak? Udah itu aja. Syukran jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Afandi di Bekasi Utara. Assalamualaikum Pak Afandi. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mau nanya ini Mas, yang pertama terkait tentang mandi janabah itu pada saat malam Jumat kita kan berjima dengan istri, terus paginya tuh kan hari Jumat, kita boleh gabung kan dengan satu niat kita mandi janabah besar. Itu yang kedua, tentang apa, tentang hukum ketika berjima pada saat malam Jumat, katanya ada hadis yang mengatakan seperti membunuh Yahudi atau apa itu redaksinya dijelaskan dan terakhir yang terakhir tentang menggunting kuku atau memotong kuku atau mencukur rambut ketika dalam keadaan berhadas, itu hukumnya boleh nggak, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya, pertama adalah air hangat digunakan untuk mandi junub. Kalau air hangat itu adalah semata-mata air hangat, misalnya alami, atau dia dimasak atau dipanaskan dengan sebab badan kurang enak, sakit misalnya, maka itulah tetap berada dalam keadaan suci dan mensucikan. Kecuali kalau sudah ditambah, dicampur dengan zat lain, ya, maka dia adalah bisa berubah menjadi tidak mensucikan. Nah, artinya dia tetap suci tapi tidak mensucikan, ditambah dengan air teh misalnya, tambah dengan air apa begitu, gula misalnya, maka itu adalah tentu. Tapi kalau air hangatnya adalah murni, kenapa kita hangat adalah karena sedang sakit, kenapa hangat karena sedang berada di pegunungan, maka itu adalah beda lagi. Insya Allah Ta'ala tetap berada dalam keadaan suci dan mensucikan. Kemudian tentang apakah mandi junub itu harus mesti menghadap ke arah kiblat? Tidak. Tidak menghadap ke arah kiblat. Dalam hal ini tidak ada ajarannya bahwa mandi junub harus menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tetapi intinya adalah bahwa mandi kita itu harus tertutup aurat dan harus terjaga. Nah, kalau bisa ya tentu adalah yang kira-kira si bak itu tidak diposisikan seperti halnya WC juga sama, itu tidak menghadap dan tidak membelakangi kiblat. Itu saja. Jadi sebaiknya tidak membelakangi atau tidak menghadap kiblat. Tetapi kalau aturannya adalah maka dia tidak diharuskan untuk menghadap kiblat atau tidak boleh menghadap kiblat. Demikian. Berbeda dengan buang air, ya. Kemudian yang ketiga tentang di bulan Ramadan tengah hari mandi junub. Ya, ini mungkin kurang saluran ya, tidak. Mungkin sehingga terjadi sesuatu lalu kemudian terjadilah ya tadi mimpi basah ya. Kalau seandainya mimpi basah itu adalah tidak dikendalikan, yakni terjadi dengan sendirinya, maka saumnya teruskan. Saumnya teruskan dan tidak membatalkan saum. Okay. Nah, kecuali kalau dia rekayasa, maka itu bisa menjadi batal saumnya. Oleh karena itu, maka lihat dari sisi sebabnya. Kalau dia adalah karena memang bermimpi semata-mata dan kemudian tidak, maka saumnya teruskan dan mandi junubnya. Tentu mandi junub seperti tadi yang sudah kita pelajari tuntunannya. Berikutnya tentang mandi Jumat dengan mandi janabat. Ya. Apakah boleh digabung? Sesungguhnya adalah dua-duanya adalah mandi wajib ya. Okay. Mandi wajib. Kalau bisa sedapat mungkin pisahkan karena mandi Jumat beda, mandi junub beda. Tetapi kalau dalam keadaan terdesak maka mandi junub dahulukan kemudian mandi Jumat belakangkan. Jadi karena mandi junub itu adalah berkenaan dengan masalah toharoh. Tapi kalau mandi Jumat ini adalah mandi para ulama kategorikan berbeda antara wajib dan sunnah. Oleh karena itu maka tidak menyebabkan dosa, katakanlah kalau dia tidak mandi Jumat. Tetapi intinya adalah keutamaan. Maka dari itu kalau memungkinkan maka dipisah, kalau tidak maka dahulukan mandi junub. Kemudian tadi kalau tidak salah mandi junub, tetapi apa tadi? Yang terakhir? Yang terakhir, yang mana Sat? Yang hadisnya itu ya? Oh ya, kalau sama dengan membunuh orang kafir itu Sat. Kalau kita melakukannya di malam Jumat, tidak dilakukan lagi bahwa malam Jumat itu mempunyai keutamaan ya. Malam Jumat itu mempunyai keutamaan yang berbeda dengan malam-malam ataupun hari-hari yang lain. Tetapi riwayat berkenaan dengan masalah Yahudi itu adalah tidak boleh diyakini karena tentang hadis ini adalah perlu kita bahas apakah hadis ini adalah sahih atau dhaif. Tetapi kalau saja kita gunakan malam Jumat itu yang paling prinsip adalah karena dia malam barokah. Malam Jumat dan hari Jumat adalah waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jika Allah karuniai pada malam atau hari berkah ini, maka itu adalah sudah cukup baik kita untuk jadikan pegangan bahwa boleh untuk memanfaatkan waktu yang barokah itu juga untuk urusan duniawi dan urusan akhirat termasuk dengan suami istri. Nah itu adalah adapun tentang mandi junub kemudian kaitannya dengan masalah tadi yang terakhir apa tadi? Yang terakhir itu adalah mengenai motong kuku Sat. Iya, potong kuku. Itu adalah tetap juga sama bahwa hari Jumat itu adalah disunahkan untuk bersih-bersih. Nah, tetapi kalau seandainya dia adalah dalam keadaan junub, maka juga tidak ada pantangan, tidak larangan untuk membersihkan itu. Karena apa? Karena beda antara junub dengan membersihkan tuntunan seperti tadi. Ya, baik. Oleh karena itu, maka tidak mengapa, tidak larangan untuk memotong rambut ini itu dan seterusnya, karena berbeda kaifiatnya antara junub dengan tadi. Baik. Semuanya sudah terpisah. Jadi kalau dia dilakukan dalam waktu yang sama, insya Allah Ta'ala tidak mengapa. Demikian. Baik, Ustaz, kita langsung saja kembali di review bagaimana tata cara sholat junub yang benar, Ustaz. Silakan. Mandi junub. Ya. Mandi junub. Maaf, mandi junub. Ya. Rekan dakta, dimanapun Anda berada, hati-hati, sekali lagi saya katakan bahwa sengaja didahulukan perkara masalah toharoh ini sebelum kita bahas masalah sholat, karena sholat ini adalah tidak sah jika kita tidak suci. Nah, junub ini adalah termasuk hadas besar. Nah, tidak akan suci tanpa dengan mandi yang sah. Oleh karena itu perhatikan standarnya tadi yang sekedar memenuhi standar, dan perhatikan pula mandi yang lengkap sesuai dengan sunnah Rasul yang secara detail sudah diajarkan. Kalau yang mandi wajibnya saja, maka tiga perkara tadi, satu dengan niat, kemudian yang kedua adalah ratakan semua permukaan kulit terutama kepala dengan air, karena tadi setiap rambut itu adalah ada janabahnya. Dan yang ketiga adalah banjurkan ke seluruh tubuh air itu sehingga merata mengenai seluruh tubuh kita tidak terkecuali. Tapi kalau ingin sempurna, maka tadi ada, kalau dihitung jadi 12 ya. 12 poin itu mudah-mudahan menjadi ingat, antara lain adalah satu, niat. Niat, kemudian yang kedua adalah membasuh tangan, kemudian yang ketiga adalah membasuh kemaluan, kemudian yang berikutnya adalah mengusap tangan ke lantai atau ke dinding, baru setelah itu adalah berwudu seperti kita berwudu untuk sholat, kecuali kaki, kemudian kepala ya dibasahi sampai dengan merata seluruh akar kepala dan rambut kita, kemudian banjur dengan air 3 kali. Setelah itu adalah baru kita banjurkan air ke seluruh tubuh. Dahulukan sebelah kanan. Kemudian boleh 3 kali. Kemudian dipijit-pijit ya, atau digosok-gosok maksud saya. Kemudian berikutnya adalah berdehem. Kemudian setelah itu adalah membasuh dua mata kaki. Dua kaki sebagai penutupnya. Nah, jika sampai menyentuh kembali kemaluan, berarti Anda hanya selesai mensucikan dari hadas besar, tetapi hadas kecil kembali batal. Tapi kalau tidak sempat atau tidak menyentuh kemaluan, maka sesungguhnya dalam mandi itu sudah termasuk wudu, jadi tidak perlu wudu kembali. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.